Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَخْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةَ الْإِيمَانِ كَمَنَابُون سَوْدَارَا سَكَالِيَانْ بَرَادَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam hari ini kita kembali bisa bertemu untuk membedah buletin yang terbit bagi Jumat pekan ini dengan tema Jangan Salahkan Bulan Suro. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim Surah At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun khurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi sebanyak 12 bulan. Di mana di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang sangat dimuliakan, yaitu Ashhurul Khurum. Bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan agama yang lurus, oleh karena itu janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Dan perangilah kaum-kaum musyrik seluruhnya, sebagaimana mereka telah memerangi kalian seluruhnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai orang-orang yang bertakwa dengan pertolongannya. Ikhwatal iman, pendengar radio muslim yang berbahagia dimanapun saudara sekalian berada, rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diangkat dengan judul Jangan Salahkan Bulan Suro perlu kita sampaikan khususnya bagi para pendengar yang barangkali tidak berdomisili di Indonesia ataupun yang bukan berasal dari bangsa Indonesia. Mungkin sedikit agak asing istilah suro. Setelah kita membacakan satu ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyatakan bahwasanya di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Khurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara sebagian tafsir yang diberikan oleh para ulama salafus saleh bahwasanya makna asyhurul hurum di mana di dalam 4 bulan tersebut hendaknya tidak sampai menumpahkan darah. Dan tafsiran yang lain menyatakan bahwasanya hendaknya pada 4 bulan tersebut kita lebih luas lagi tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau pada 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita melakukan berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada bulan-bulan yang lain diperbolehkan, sama sekali tidak. Akan tapi bahwasanya penekanan larangan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan faedah bahwasanya larangan ini lebih terlarang lagi untuk dilakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan ini. Sebagaimana ketika kita ingat 3 bulan yang lalu ketika kita menjalankan puasa pada bulan Ramadan, ya kita ingat di sana banyak sekali disampaikan anjuran agar kita melakukan berbagai macam amalan-amalan yang soleh. Bukan berarti pada bulan yang lain kita tidak diperintahkan, tidak dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Akan tapi bulan tersebut bulan yang sangat mulia untuk melakukan amalan-amalan soleh yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala lebih lagi melarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sejarah kita dapatkan bahwasanya hatta orang-orang jahiliyah sekalipun mereka pada bulan-bulan haram ini tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada bulan-bulan yang lainnya. Maka mereka yang pada bulan-bulan selain bulan haram ini gemar melakukan perkara yang diharamkan di antaranya seperti misalnya suka merampok. Maka pada 4 bulan ini mereka stop, berhenti dari merampoknya. Orang yang biasa mencuri, maka mereka pun kemudian berhenti tidak mencuri pada bulan-bulan yang haram ini. Dan mereka yang punya hobi membunuh, maka pada bulan ini pun mereka berhenti. Dan secara umum, lebih luas lagi bahasanya, pada bulan ini yang mereka mempunyai hobi berperang menumpahkan darah, maka mereka pun stop tidak melakukan penumpahan darah berperang pada bulan-bulan haram ini. Meskipun sebagian di antara mereka masih melanggar. Inilah di antara perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka masih sedikit menghormati syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menjalankan, tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada asyhurul hurum. Nah, kemudian apa saja bulan-bulan yang diharamkan kepada kita dengan penekanan yang lebih ketimbang bulan yang lainnya, maka 4 bulan tersebut yang 3 adalah mutatalliyat, yaitu berurutan. Mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Yang kalau di dalam penanggalan kejawen, maka dinamakan Dzulqa'dah, kemudian bulan besar, dan bulan Syura. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian tema ini dengan mengangkat judul jangan salahkan bulan Syura, maka itulah. Maka bulan Syura adalah bulan Muharram. Sedangkan satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. 3 berturutan adapun yang satu terpisah. Nah, kita pun ingat bahwasanya pada bulan-bulan ini yaitu bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram Ini merupakan bulan yang sangat dimuliakan diantaranya karena bulan-bulan ini merupakan ataupun tiga bulan yang berurutan ini merupakan bulan-bulan di mana orang-orang Muslim secara khusus dan bahkan juga orang-orang jahiliyah secara umum pada bulan ini mereka melakukan rangkaian ibadah haji. Yaitu sebulan untuk persiapan berangkatnya, kemudian pada bulan Zulhijjahnya mereka melakukan rentetan ibadah haji itu sendiri dan kemudian sebulan setelahnya mereka gunakan untuk berkemas-kemas pulang menunaikan ibadah haji tersebut. Maka ini merupakan bulan yang memang sangat-sangat bersejarah baik untuk kaum muslimin dan juga secara umum adalah orang-orang jahiliyah pada masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat layak kemudian mereka menghormati sekali ya bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Asyhurul Hurum. Namun kalau kemudian kita melihat fenomena yang ada khususnya di Indonesia dan terlebih khusus lagi yaitu di daerah Pulau Jawa, maka bulan Muharram yang di Jawa dikenal dengan bulan Suro ini menjadi satu bulan yang sangat disakralkan. Satu bulan yang sangat dianggap sebagai bulan yang sakral, yang mengerikan. Sehingga pada bulan Suro ini kemudian banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Di mana ritual itu pada intinya adalah mereka memaksudkan dengan ritual peribadatan yang mereka lakukan, mereka menginginkan adanya kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang tidak akan dijamah oleh adanya gangguan. Kehidupan yang akan lepas dari berbagai macam musibah. Oleh karena itu pada bulan inilah yang dianggap sebagai satu bulan yang mengerikan tadi, bulan yang sakral tadi, dilakukanlah berbagai macam ritual demi ritual. Namun juga yang pantas untuk kita sayangkan, ternyata ritual-ritual yang dilakukan ini justru malahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam musibah yang lainnya. Kenapa? Karena ritual yang dilakukan ini justru mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan lagi sebagian di antara ritual itu ada yang mengarah kepada kesyirikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi yang telah kita bacakan, di mana di dalam 4 bulan ini Allah memerintahkan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri-diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, namun sayang, seribu sayang, akan tapi kita pada bulan-bulan ini malahan banyak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh. Di mana ketika bulan Suro di daerah khususnya adalah Jawa Tengah dan sekitarnya, maka banyak di antara orang-orang yang kemudian pergi ke pegunungan-pegunungan di mana di dalam niat mereka pergi ke pegunungan-pegunungan tersebut untuk mencari keselamatan. Mereka mendatangi tempat-tempat yang dianggap bertuah. Sehingga di sanalah mereka melantunkan, menyampaikan doanya. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun terkadang juga kepada penunggu-penunggu yang dianggap tempatnya tadi adalah tempat yang sakral. Tempat-tempat yang dianggap wingit ataupun tempat-tempat yang bertuah tadi. Bagian lagi di Yogyakarta ada yang kemudian pergi ke pantai-pantai selatan di berbagai macam tempatnya yang boleh jadi di Parangtritis ataupun boleh jadi di Parangkusuma dan yang lainnya. Mereka pun kemudian di sana meminta, ada yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala namun juga ada yang meminta kepada Nyi Roro Kidul. Walhasil baik memintanya kepada Allah, terlebih lagi memintanya kepada Nyi Roro Kidul, maka ini merupakan sebuah peribadatan yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Kalau memang kita hendak berdoa, maka dimanapun kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah itu zat yang maha mendengarkan doa kita. Nah, kita boleh kemudian mengkhususkan pergi ke tempat-tempat tertentu manakala memang tempat itu dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita untuk berdoa padanya. Namun ketika kita tidak melihat adanya dalil yang datang baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah yang menunjukkan kekhususan satu tempat dan tempat tersebut kita gunakan untuk berdoa kepada Allah, maka selayaknya sebagai seorang Muslim yang baik, kita tidaklah kemudian melakukan ritual-ritual, diantaranya adalah berdoa di tempat-tempat yang dianggap tempat yang akan mendatangkan terkabulkannya doa tadi. Kemudian juga sebagian manusia dan sebagian besarnya lagi adalah kaum muslimin, ada yang kemudian tawaf mengelilingi keraton. Dan bahkan di daerah sebelah timur kota Yogyakarta, ada namanya kota Solo, di sana ada ritual yang lebih aneh lagi, yang barangkali ritual ini tidak akan bisa diterima oleh orang-orang yang masih menghormati akal sehatnya. Di mana pada malam bulan Syura, pada malam bulan Muharram, ya, malam satu Muharram ini, mereka saling berebut untuk mendapatkan, mohon maaf, untuk mendapatkan kotorannya Kiai Slamet. Jadi jangan dikira Kiai Slamet ini seorang manusia, seorang wali, jangan. Akan tapi Kiai Slamet ini adalah hanya seekor kerbau. Di mana di dalam sejarah Islam kita mempunyai seorang panutan yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat ini pun tidak pernah sama sekali, mohon maaf, kotorannya diperbutkan untuk dijadikan sebagai sarana mendapatkan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kotorannya orang yang terbaik. Nah, namun sayang seribu sayang, ternyata di kota Solo ini banyak sekali orang yang saling berebut untuk mendapatkan kotorannya Kiai Slamet, yaitu seekor kerbau tadi, yang mereka berharap ketika mendapatkan kotoran Kiai Slamet, maka orang yang berjualan akan larislah jualannya, orang yang berbisnis maka akan larislah bisnisnya, orang yang sedang sulit mencari jodoh maka akan dimudahkan mencari jodohnya, orang yang sedang mendapatkan berbagai macam musibah maka akan hilanglah dengan sebab mendapatkan kotoran Kiai Slamet ini. Waliyadubillah. Maka saya kira orang yang masih menghormati akal sehatnya tidak akan ikut melakukan ritual yang sangat, mohon maaf, sangat tidak sesuai dengan akal yang sehat ini. Nah, ini diantara bentuk perilaku-perilaku yang dilakukan pada bulan Syura atau pada bulan Muharram dalam rangka untuk meraih mendapatkan keselamatan, kesuksesan hidupnya, sehingga harapannya pada setahun yang akan datang itu tidak akan mendapatkan banyak gangguan, tidak akan mendapatkan banyak musibah yang akan menimpa dirinya. Para pendengar Radio Muslim dimanapun saudara berada yang saya hormati, rahimani wa rahimukumullah wa azani Allah wa iyakum jami'an, kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak melakukan berbagai macam kezaliman, dan bahkan orang-orang jahiliyah ini sebagian besarnya adalah orang-orang musyrik, itu mampu menghormati bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat perkara yang dilarang oleh Allah, maka kenapa pula kita orang-orang yang mendakwahkan diri kita, yang mengaku diri kita sebagai seorang muslim, kok malah justru mengotori bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan khusus pada tahun ini, maka bulan Syura ini saya prediksi akan dijadikan lagi sebagai sebuah bulan di mana kaum muslimin akan melakukan perkara-perkara kezaliman yang lebih besar lagi ketimbang barangkali bulan-bulan Syura yang lainnya. Kenapa? Karena pada bulan ini kebetulan bertepatan dengan satu hari yang sangat sakral, satu hari yang sangat bersejarah, satu hari yang sangat diagungkan oleh orang-orang Nasrani, yaitu hari Natal. Nah, kita lihat sebuah realita yang ada, banyak di antara kaum muslimin yang pada hari ini mereka ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Di mana para ulama yang mu'tabar, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi, beliau mengatakan, ijma' para ulama sepakat bahwasanya mengucapkan hari Natal ataupun hari-hari yang lainnya yang merupakan hari-hari di mana orang-orang non-Muslim itu melakukan suatu ritual agamanya, dan kita mengucapkan selamat kepada mereka, ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berarti dengan kita mengucapkan selamat, sama saja kita mengakui benarnya apa yang mereka lakukan. Sementara hal ini betul-betul bertolak belakang dengan akidah Islam. Di mana akidah Islam mengatakan, agama yang benar, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah hanyalah agama Islam. Dan kalau yang diakui benarnya adalah agama Islam, maka agama yang lainnya, termasuk diantaranya adalah ritual-ritual dan bahkan ritual yang paling besar yang ada pada mereka ini tentunya adalah ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau seorang Muslim kemudian berani mengucapkan selamat atas dilakukannya ritual yang sangat mereka agung-agungkan, berarti kita telah memberikan loyalitas kita. Kita telah memberikan kecintaan kita dalam masalah agama yang mereka lakukan. Maka ini betul-betul bertentangan dengan akidah Islam. Di mana pendapat ini pun dikuatkan oleh ulama, salah seorang ulama mu'asirin, ulama abad ini, yaitu Syaikh Shalih bin Utsaimin rahimallahu taala, beliau pun mengatakan ijma' para ulama ya tentang haramnya mengucapkan selamat Natal di antaranya, ataupun ucapan selamat-selamat kepada ritual agama-agama lain selain daripada agama Islam. Nah, ini merupakan sebuah kemungkaran dan ini merupakan sebuah kezaliman yang kita lakukan. Kita menzalimi diri kita sendiri. Kita telah menceburkan diri kita sendiri melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih parahnya lagi, bukan hanya sekedar mengucapkan selamat Natal. Yang lebih parah lagi adalah manakala mereka langsung ikut melakukan ritual daripada Natalan itu sendiri. Waliyadzubillah. Barangkali ini merupakan keadaan yang sangat menyedihkan. Satu keadaan yang sangat ironi, orang yang dia mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, ya dia ikut berbangga, ikut bersukaria, merayakan satu hari yang paling disakralkan oleh orang-orang Nasrani. Tidakkah mempunyai sedikit saja kecemburuan terhadap agamanya, sehingga rela ya ikut berbahagia, ikut merayakan satu hari yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Nasrani. Ini satu bentuk kemungkaran yang kebetulan bertepatan dengan Muharram, yaitu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang kita dilarang untuk melakukan berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan. Nah, masih tambah satu lagi ketika nanti malam 1 Januari, malam tahun baru Masehi, maka kita dapatkan pula banyak sekali di antara kaum muslimin, minimalnya mereka menyia-nyiakan waktu. Mereka menghabiskan waktu semalaman terkadang hanya sekedar menunggu peralihan, ya, menunggu detik-detik peralihan dari tahun 2009 nanti berpindah ke 2010. Yaitu ketika waktu menunjukkan 0,0 detik sudah memasuki tanggal 1 Januari. Ini minimalnya mereka menyia-nyiakan waktunya. Seandainya waktu tersebut bisa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah mulianya. Minimalnya mereka gunakan untuk tidak melakukan perkara yang sia-sia ini. Asan malah digunakan untuk istirahat dalam rangka mempersiapkan aktivitas di esok harinya. Nah, yang lebih parah lagi, ketika menunggu datangnya 1 Januari, ataupun lebih spesifiknya lagi menunggu 0,0 ataupun 00 detik peralihan dari bulan yang lama ataupun tahun yang lama ke tahun yang baru diiringi disertai dengan melakukan berbagai macam perkara-perkara yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang mengiringinya dengan sekedar ya, meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita katakan sekedar, bukan berarti ini perkara yang ringan. Akan tapi ketika kita nanti kita bandingkan dengan perkara kemungkaran yang lebih besar lagi. Di antara yang lain, selain dia menyediakan minum-minuman yang haram, ditambah lagi dengan ada yang kemudian melakukan pesta seks. Minuman haram setelah itu diakhiri dengan pesta seks. Dan ini merupakan satu realita yang tidak bisa kita pungkiri. 3 tahun yang lalu, insya Allah kalau tidak salah, ketika diadakan pengecekan ke beberapa apotek yang mengarah ke pantai selatan di kota Yogyakarta, maka ternyata merupakan sebuah keadaan yang mengejutkan kita, di mana pada malam hari itu omset penjualan kondom itu naik sampai 40%. Ini satu hal yang sangat mengagetkan kita. Nah, kemudian kalau kemudian kondom itu sebegitu larisnya, omsetnya naik sekian persen, bahkan sebagian lain yang lain lagi mengatakan ada yang sampai 60% meningkatnya. Apakah kondom tadi hanya sekedar ditiup, kemudian setelah menggelembung dan diterbangkan ke angkasa? Saya kira kita pun mengatakan tidak demikian. Kan tapi ma'ruf, kondom itu digunakan untuk melakukan ya, hubungan suami istri. Dan biasanya ini diantaranya dilakukan di pantai selatan. Ini merupakan sebuah kemungkaran yang luar-luar biasa. Dan juga berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lain ketika malam tahun baru itu tiba. Di antara yang lainnya lagi kemudian bersukaria, dia berdansa, menyanyi, laki perempuan bebas, berpelukan, berciuman dan seterusnya. Ini merupakan bentuk kemungkaran, kemungkaran yang barangkali sangat sedikit di antara orang yang menyadarinya dan tidak melakukannya kecuali ya, orang-orang yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita tidak ikut-ikutan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kaum muslimin secara umum dimanapun berada, khususnya pada hari ini dan juga pada beberapa hari ke depan sampai tahun baru, dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebagaimana yang telah kita sebutkan di muka tadi. Para pendengar radio muslim yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun saudara berada, kembali kita kepada judul buletin yang sedang kita bedah. Kalau kemudian orang-orang itu banyak melakukan ritual pada bulan Syura dalam rangka untuk melakukan ritual, dan dia menginginkan dengan ritual yang dia lakukan dia mendapatkan keselamatan hidupnya di setahun yang akan datang, tidak banyak menghadapi hambatan dan rintangan, tidak banyak menerima musibah, kemudian mereka melakukan ritual ini, maka secara tidak langsung mereka sudah mengatakan bahwasanya bulan Syura merupakan bulan kesialan, merupakan bulan sial. Dan ini merupakan sebuah keyakinan, merupakan sebuah anggapan yang tidak benar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar kita tidak sampai mencela yang namanya ad-dahr, mencela yang namanya waktu. Karena waktu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun waktu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai waktu yang sial. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang baik juga harus berprasangka tidak adanya waktu yang sial. Dulu orang-orang jahiliyah mereka mempunyai keyakinan ya, di daerah Arab dan sekitarnya, mereka mempunyai keyakinan bahasanya bulan Safar itu adalah bulan yang sial menurut mereka. Sampai-sampai kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, berita tentang sialnya bulan Safar sampai kepada Rasulullah SAW, dan beliau kemudian mengatakan la Safaro, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Nah, kalau kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada kesialan pada bulan Safar, bukan berarti Rasulullah menutup adanya kemungkinan bulan sial yang selain bulan Safar. Tidak demikian. Ini hanya sebagai satu contoh, karena ketika itu yang beliau temui di daerah Arab dan sekitarnya yang dianggap sebagai bulan sial adalah bulan Safar. Nah, mungkin di daerah lain seperti di Jawa, maka dikatakan bahasanya bulan Suro merupakan bulan yang sial. Sehingga di Jawa bulan ini dilakukan banyak sekali ritual. Ya, di antaranya ruwatan itu dilakukan pada bulan Suro ini. Ruwatan biasanya digunakan untuk membebaskan salah seorang dari nasib jelek yang akan menimpa dirinya. Maka orang yang dilahirkan dalam keadaan sendirian, ya, maka di Jawa kemudian anak tadi ketika di dalam masa-masa pertumbuhannya dilakukanlah ruwatan. Supaya apa? Supaya tidak menemui berbagai macam perkara-perkara yang akan menyulitkan kehidupannya. Nah, kalau belum diadakan ruwatan, maka dianggaplah dianggaplah anak tadi dalam bahaya besar yang setiap saat nanti akan mendapatkan musibah. Kemudian juga anak yang terlahir satu laki-laki, satu perempuan, ini pun juga diruat. Ataupun di buletin dikatakan ya, sendang kapit pancuran, yaitu anak yang jumlahnya 3, kemudian yang perempuannya di tengah, yang pertama dan yang terakhir laki-laki. Maka ini pun juga harus diruat dan lainnya dan lainnya. Maka ini hanya sebagai satu contoh ritual yang dilakukan di bulan Suro atau bulan Muharram. Sebagian lagi ya, ada yang kemudian membuat makanan-makanan tertentu, di mana dengan membuat makanan itu dianggapnya, ya, maka akan bisa menolak bala, menolak kemudaratan yang akan datang ya, pada tahun tersebut. Ya, sampai-sampai di daerah Jawa Tengah itu ada namanya makanan suronan, makanan khas yang dimasak pada bulan Suro. Nah, dengan satu harapan, maka dengan membuat makanan tadi akan bisa menjauhkan mereka dari bahaya, dari musibah yang akan menimpa diri mereka. Dan perbuatan-perbuatan sakral yang lainnya yang masih sangat-sangat banyak kalau mau kita teliti yang dilakukan pada bulan Suro ini. Walhasil kesimpulannya bahasanya mereka melakukan semua ini ya, karena mereka beranggapan bahasanya bulan ini adalah bulan yang sakral. Bulan ini adalah bulan yang mengerikan, bulan yang angker. Maka patutlah pada bulan ini kemudian dilakukan berbagai macam ritual. Yang sekali lagi secara tidak langsung anggapan semacam ini adalah anggapan yang tidak benar, karena menganggap adanya waktu tertentu yang merupakan waktu kesialan. Dan ini secara tidak langsung pula telah menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat yang tidak baik pada bulan-bulan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah zat yang membolak-balikkan waktu, yang membolak-balikkan waktu siang menjadi malam dan seterusnya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio muslim yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui bahasanya kita tidak boleh mencela waktu, karena waktu adalah yang menciptakan, yang berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak selayaknya kemudian kita melakukan berbagai macam ritual dalam rangka menyelamatkan diri kita dari bahayanya waktu-waktu yang sebagiannya adalah di antaranya waktu Suro ataupun bulan Suro ini, agar kita tidak mendapatkan bahaya. Bahkan sebagaimana yang kita sampaikan di muka tadi, bahasanya bulan Suro yang dalam bahasa Arab itu bulan Muharram, ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan yang sangat dimuliakan, kita dilarang untuk berbuat kezaliman dan bahkan kita dianjurkan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Oleh karena itu janganlah kemudian kaum muslimin merasa takut untuk melakukan prosesi akad nikah pada bulan Muharram ini, pada bulan Syura ini. Kenapa? Ya karena yang namanya akad nikah itu perkara yang sangat mulia. Perkara yang akan membedakan dari suatu yang haram menjadi suatu yang halal. Merupakan mitsaqun ghalidh, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah pada bulan Syura ini. Yakinlah bahwasanya yang mendatangkan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa menolak, menyingkirkan musibah dari diri kita pun juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kemudian kita mau membuka-buka ayat Al-Qur'an, datangnya musibah kepada diri kita tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah karena diri-diri kita sendiri. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan baik di daratan ataupun di lautan, yang itu semua tidak lain dan tidak bukan hanyalah disebabkan karena ulah-ulah manusia itu sendiri. Kenapa Allah memberikan musibah tadi? Liyudhikahum ba'dalladhi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan, dengan sedikit memberikan rasa kepada kita semua, yang itu merupakan sebab, yang itu merupakan apa namanya, dampak dari perbuatan kesalahan yang telah kita lakukan. Maka seharusnya kalau kita memang menginginkan keselamatan, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan caranya adalah dengan melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bukan malah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan datangnya keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab akan disingkirkannya berbagai macam musibah yang akan menimpa diri kita semua. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian semua melainkan disebabkan karena ulah-ulah kalian semua. Namun alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih mengampunkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan azab yang disebabkan karena ulah kita sekarang ini, niscaya sudah lenyaplah, hilanglah kita semua dari muka bumi. Kita lihat pada masa-masa nabi yang lalu, di mana ada satu kaum yang mereka hanya mempunyai sebagian saja kezaliman. Kaum Lut di antaranya, mereka mempunyai kebiasaan liwat, yaitu homoseksual. Maka mereka kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hujan batu. Kemudian ada satu kaum yang lain lagi yang mereka mempunyai kejelekan, yaitu ketika berbisnis, ketika menimbang tidak benar, mereka curang di dalam berbisnis, maka Allah pun kemudian mendatangkan azabnya kepada mereka. Ini hanya satu dua kesalahan yang mereka lakukan dan Allah menimpakan azabnya kepada mereka. Nah kalau kita hitung, maka kerusakan yang dilakukan oleh umat ini waliyadubillah bertumpuk-tumpuk, beraneka ragam kemaksiatan dan kemungkaran yang telah dilakukan. Kalau kita lihat sekarang yang namanya homoseksual sudah begitu merajalela, dan bahkan di sebagian negara minta agar praktek homoseksual ini dilegalkan. Waliyadubillah. Praktek kesirikan sekarang sudah merajalela. Sehingga kita lihat di berbagai macam mass media diiklankan yang namanya praktek-praktek kesyirikan ini dengan berbagai macam labelnya, dengan berbagai macam namanya. Kerusakan yang namanya berbisnis sekarang luar biasa, dan kerusakan-kerusakan yang lain sangat-sangat banyak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengadab kita semua karena kesalahan yang kita lakukan niscaya umat ini sudah berakhir. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menunda, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki keberagamaan kita. Agar kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan kesempatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbaiki keadaan kita. Yaitu dengan cara kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini, marilah kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau anjurkan kepada umatnya pada bulan yang mulia ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus siyami ba'da Ramadan afdal? Faqala, as-sawmu fi syahrillahi al-muharram. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, puasa apakah yang lebih mulia setelah puasa Ramadan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berpuasa pada syahrullahi al-muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Nah, kita lihat bulan Muharram di dalam penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diidhafahkan, dikaitkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrullahi al-Muharram. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutkan bulan-bulan yang lainnya dan kemudian beliau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan bulan Muharram. Di mana pada bulan Muharram ini dahulu orang-orang jahiliyah dan juga orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi untuk menyampaikan risalah Allah, maka mereka telah melakukan yang namanya puasa pada bulan Muharram, yaitu tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram, yang kemudian inilah barangkali yang menjadi pendorong kenapa bulan Syura ini disebut sebagai bulan Syura. Karena pada bulan Muharram itu tanggal 10-nya disyariatkan untuk berpuasa Asyura. Berpuasa Asyura, di mana Asyura ini terambil dari kata-kata Asyrun ataupun Asyratun yang maknanya adalah 10. Artinya bahwasanya pada bulan Muharram tanggal 10 itu dulu orang-orang sebelum kita melakukan berpuasa. Dan sebagian yang lain menjadikan sekaligus pada tanggal 10 bulan Muharram ini, selain mereka berpuasa pada hari tersebut, bahkan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Apa alasannya? Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, dan bahkan bertanya kepada orang-orang Bani Israel, bertanya kepada orang-orang Ahlul Kitab, maka mereka mengatakan, kenapa hari itu dijadikan sebagai hari raya, dan juga sebagian yang lain menjadikan sebagai hari untuk berpuasa? Karena pada hari itu Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu maka akulah orang yang paling berhak ya untuk berpuasa pada hari itu. Sehingga senantiasa Rasulullah SAW ketika sampai beliau masuk ke kota Madinah melakukan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Dan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad dijelaskan bahwasanya sebelum diwajibkannya puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, maka yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin adalah puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu ya berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram ataupun 10 Syura. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabatnya sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis yang insyaallah taala sahih dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi shaumihi faqalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan beliau pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura ini, maka faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna yaum Asyura yaumun yu'azibuhu al-Yahudu wal-Nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana al-amu al-muqbilu fa insyaallahu ta'ala sumna yaumat tasi'. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, falam ya'ti al-amu al-muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, bahasanya hari Asyura merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani, maka kemudian beliau mengatakan, apabila tahun depan aku masih hidup, maka kita akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Namun kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidaklah tahun depan itu datang, melainkan beliau sudah meninggal, beliau sudah wafat. Dalam hadis yang lain beliau memerintahkan, apa yang tadi itu hadis riwayat Imam Muslim, kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad beliau mengatakan, sumu Asyura wa khaliful Yahud, berpuasalah kalian puasa Asyura, akan tapi selisihilah orang-orang Yahudi, yaitu sumu Asyura wa yauman qablahu au yauman ba'dahu, ya, berpuasalah Asyura dan berpuasalah sehari sebelumnya ataupun sehari setelahnya. Oleh karena itu, penulis kitab Nul Autor beliau mengatakan bahwasanya puasa Asyura itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, puasa pada tanggal 10-nya, 10 bulan Muharram. Kemudian yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Dan kata beliau yang lebih berhati-hati lagi, dan ini yang lebih utama, yaitu berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11-nya bulan Muharram. Akan tapi minimalnya, dalam rangka kita menyelisihi ibadahnya orang-orang Ahlul Kitab, kita berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Dan wa insyaallah ta'ala, besok hari Sabtu itu merupakan tanggal 9 bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan berpuasa Asyura mulai tanggal 9, yaitu besok pagi, besok hari, dan juga tanggal 10-nya, yaitu hari Ahad nanti. Karena puasa Asyura itu merupakan perkara yang dianjurkan, yang dulunya adalah merupakan kewajiban, dan setelah datangnya Ramadan yang kata Rasulullah, setelah diwajibkannya bulan Ramadan, maka bulan Asyura, barang siapa yang ingin berpuasa falyasum, dan barang siapa yang tidak berpuasa maka tidak mengapa. Kata beliau, siapa yang ingin berpuasa maka puasalah, dan siapa yang tidak ingin berpuasa maka tidak mengapa. Namun ketika kita melihat fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam tentang berpuasa pada Yaum Asyura, maka tentunya ini menjadi motivator tersendiri bagi kita untuk mau melakukan puasa Asyura. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumi arafata faqalu yukaffiru ataupun yakfuru sanatal madiyah wal bagiyah, wa su'ila an saumi yaumi asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan fadilah puasa Arafah, maka beliau menyatakan bahasanya puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Namun tentunya adalah dosa-dosa yang kecil yang akan terhapuskan dengan amalan-amalan soleh semacam ini, dan selama kita tidak hobi melakukan dosa-dosa besar. Dan ketika beliau ditanya tentang fadilah puasa Asyura, maka beliau katakan puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Maka tentunya ini menjadi motivator tersendiri bagi kita untuk kita mau melakukan puasa Asyura ini. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita sampaikan pada malam hari ini ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada bulan-bulan Muharram ini, dan kemudian kita isi dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatian para pendengar sekalian. Baik, langsung saja kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Kita bacakan satu per satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman modern sekarang ini, orang ternyata masih sering berbicara mengenai bangsa alus seperti tuyul, kuntilanak, Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal ini dari sudut pandangan Islam? Dan apakah benar bahwa bulan Syura itu bulannya bangsa alus, sehingga kita harus berhati-hati menghadapinya, atau jangan sampai ada perbuatan kita yang membuat bangsa alus itu marah, lalu mencelakakan kita dari hamba Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Apakah benar bahwasanya bulan Syura ini merupakan bulannya para makhluk halus? Kita tentunya untuk menjawab ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada satupun seorang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita ini sekarang mengetahui perkara-perkara yang gaib itu pun hanya sangat-sangat sedikit, dan itu kita ketahui karena dari para rasul alaihi wassalatu wassalam yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, kalau kemudian kita mengatakan bahasanya bulan ini adalah bulannya para makhluk halus, ini bahkan bertentangan dengan hadis yang telah kita sampaikan di muka tadi, di mana bulan Muharram itu kata Allah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang lainnya tadi, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal ini dari sudut pandang Islam? Oh, iya. Dan apakah benar bulan Syura itu bulannya bangsa alus? Ya, terima kasih. Tanggapan kita dan tanggapan insyaallah taala, tanggapan Islam terkait dengan masalah berbagai macam keadaan yang ada, entah itu namanya Nyi Roro Kidul, entah itu namanya tuyul, entah itu namanya sandal, dan seterusnya, kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan itu mungkin-mungkin saja ada. Roro Kidul mungkin ada, kemudian tuyul pun mungkin ada. Dan bahkan kalau seandainya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ada misalnya keris ataupun pedang berjalan sendiri, kita pun mengatakan mungkin saja terjadi. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi. Namun yang perlu kita yakini bahwasanya, kalau toh nanti ada keris yang bisa berjalan sendiri di pandangan mata kita, kemudian ada pedang bisa berjalan sendiri, ataupun ada tombak bisa melayang, nah maka kita perlu ingat bahwasanya ada satu jenis makhluk yang tersembunyi dari penglihatan kita, yaitu bangsa jin. Nah sekarang apa susahnya bagi jin untuk membawa pedang itu terbang, tombak itu terbang, keris bisa bergerak-gerak, dan seterusnya. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat mungkin. Nah, yang terpenting bagi kita semua, bagaimana sikap kita menghadapi realita yang seperti itu. Apakah kalau kemudian ada keris yang bisa bergerak-gerak, dan kemudian dia mengatakan, wahai manusia, sembahlah aku, supaya kalian tidak mendapatkan kecelakaan. Ada tombak yang dia berputar-putar di atas kampung, misalnya mengatakan, wahai penduduk kampung, janganlah kamu melakukan ini dan itu, akan tetapi lakukanlah ini. Dan apakah kemudian kita mutaat kepada dirinya? Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita. Masalah semacam ini sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah difirmankan di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dituduh sebagai tukang sihir, maka Allah membantah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Sungguhnya Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir, akan tapi yang kafir itu adalah para syaitan yang mereka mengajarkan ilmu sihir. Nah, maka ilmu sihir ini berbagai macam bentuknya, ya, berbagai macam bentuknya. Ala kulli hal, persihiran ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya makhluk jin. Nah, sama dengan juga ya, tadi ada tuyul, ada mungkin ya, roh itu dan seterusnya, itu adalah satu hal yang sangat-sangat mungkin. Dan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah tidak lepas dari campur tangannya para jin, yang puncaknya pada intinya mereka ingin menyesatkan manusia agar nanti menjadi temannya di neraka jahannam. Waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ingin menyesatkan manusia dalam berbagai macam tingkatannya. Yang tidak bisa ditingkat, yang tidak bisa disesatkan untuk kafir, maka disesatkan dengan bentuk yang semakna, yang sederajat, yaitu kemusyrikan. Diperintahkan untuk menyembah mereka dan terus diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang akan mengandung kemaksiatan, yang pada intinya minimalnya nanti akan agar manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam. Wallahu ta'ala alam. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasanya setiap Muharram di berbagai tempat diperingati perayaan, ada yang mengadakan pengajian atau menggelar serangkaian acara, bahkan di beberapa tempat kaum Syiah menggelar peringatan peristiwa Karbala. Sebenarnya bagaimana sikap Islam dalam menyambut bulan Muharram ini, dan dari manakah asal muasal bulan Syura yang dijadikan sebagai bulan keramat itu, Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di antara sebagian komunitas kaum muslimin, mereka ingin melepaskan diri dari perilaku ataupun praktek ritual yang tidak sesuai dengan syariat tadi, dengan berbagai macam bentuknya, dan bahkan sebagainya ada yang mengarah ke kesyirikan. Kemudian di antara mereka ada yang greget keislamannya itu tinggi, kemudian mereka mengadakan pengajian-pengajian dan seterusnya. Mungkin ada yang mengisinya dengan sholatul lail dan seterusnya. Namun yang perlu kita ingatkan para pendengar radio muslim yang berbahagia rahimakumullah, karena Islam tidak memberikan satu contoh yang pasti kepada kita, tidak memberikan satu tuntunan yang jelas kepada kita tentang bagaimana menghadapi datangnya bulan yang baru, maka seyogianya sebagai seorang muslim yang baik kita tidak pula melakukan perkara-perkara yang baru tadi dan diatasnamakan sebagai satu ibadah dalam rangka menyambut datangnya tahun baru. Seperti misalnya dengan mengadakan pengajian, kenapa? Karena akan datang tahun baru. Kemudian mengadakan sholatul lail berjamaah barangkali satu masjid. Kenapa? Dalam rangka menghadapi ataupun memperingati tahun baru. Nah, hal semacam ini perlu kita tanyakan. Apakah syariat Islam itu pernah memberikan tuntunan kepada kita semacam itu ataupun tidak? Nah, kalau tidak, maka sebaiknya tidak kita lakukan. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu terkait dengan dua syaratnya. Yang pertama adalah di dalam melakukan ibadah harus kita ikhlaskan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua di dalam melakukan ibadah tadi harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara apakah Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk menghadapi dengan tahun baru itu dengan suatu lain? Nah, maka ternyata tidak kita dapatkan satupun hadis yang menjelaskan demikian. Apakah Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika menghadapi tahun baru ini mengadakan satu ritual-ritual tertentu, ibadah-ibadah tertentu? Maka jawabannya tidak. Dan bahkan kalau kita hendak mencontoh Rasulullah, Rasulullah ketika beliau meningkatkan ibadahnya bukan dalam durasi waktu tahunan, akan tapi beliau bahkan melakukannya tiap mingguan. Sehingga beliau suka melakukan puasa pada Senin dan Kamis. Kenapa? Karena pada hari itu kata beliau amal-amal Bani Adam itu akan dihamparkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, aku lebih suka amal seorang Bani Adam, amalku dihamparkan ke hadapan Allah sedang aku dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian adapun sebagian perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, mereka memperingati terbunuhnya Al-Husain di Karbala, ini satu hal yang tidak selainnya diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak ada satupun perintah dari para salafus soleh kepada kita untuk ikut memperingati peringatan-peringatan semacam itu. Dan kalau kita lihat di sejarah, memang munculnya peringatan-peringatan seperti itu, baik peringatan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, itu dimulai pada abad keempat, pada masa-masa Daulah Fatimiyah, yang mana pada masa itu kata para ulama tidak didapatkan adanya kebaikan, bahkan yang muncul adalah kejelekan-kejelekan yang banyak, di mana orang-orang Syiah ketika itu sedang menguasai dunia. Dan pada masa itulah kemudian berbagai macam ritual peringatan hari-hari itu bermunculan. Ya, wallahu taala alam. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, datangnya dari Ahuna Arul Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hobi naik gunung, dan pada saat naik gunung jiwa bisa lebih tenang dan bisa lebih khusyuk dalam berdoa. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam berdoa harus di tempat-tempat khusus atau bisa di mana saja, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahasanya Allah itu dekat. Allah itu dekat, inni qaribun, ya. Maka ketika kita menginginkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan doa kita. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i idza da'an. Apabila manusia itu bertanya kepada dirimu wahai Muhammad tentang diriku, maka jawablah bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat, dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada diriku. Dalam ayat yang lain pun dijelaskan demikian, bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dan Allah mengabulkan doa siapapun di antara kita. Dan kalau memang kita ingin sekali doa kita terkabul, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan, hendaknya kita melakukan adab-adab berdoa. Melakukan adab-adab berdoa. Yaitu di antaranya yang pertama, kita menjauhkan diri kita dari makanan-makanan yang haram, dari minuman-minuman yang haram, dari pakaian-pakaian yang haram. Nah, mudah-mudahan dengan ini doa kita akan lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian kita memilih waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang merupakan sebab dikabulkannya sebuah doa. Di antaranya ketika kita sedang sujud. Yang kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu li rabbihi kana fi sujudihi fi shalah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahasanya sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pada saat seorang hamba itu melakukan sujudnya di dalam salatnya. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis Muslim tadi memerintahkan kepada kita, fajtahidu bidduai, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Dalam lafaz yang lain masih riwayat Imam Muslim, wa aksiru bidduai, perbanyaklah berdoa. Kemudian waktu yang lain diantaranya di antara dua azan. Kata beliau SAW, doa'atun laturat, ya, ataupun da'watun laturat, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-du'a'u ataupun da'watun bainal adzanaini, doa yang diucapkan di antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah. Ataupun yang lainnya lagi di sepertiga malam yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya, dan barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah pun akan memberikannya. Ini di antara waktu-waktu berdoa yang makbul. Adapun tempat di antaranya seperti di Arafah, pada saat seorang melakukan seorang melakukan haji. Maka ketika wukuf di Arafah ini merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya datangnya dari Ahuna Dian Fajar, Ustaz. Puasa pada bulan Asyura atau Muharram selain tanggal 9 dan 10 yang dianjurkan, pada tanggal berapa saja, Ustaz? Para ulama di dalam menafsirkan hadis Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau ditanya tentang puasa apakah yang lebih utama setelah bulan Ramadan, maka beliau mengatakan Syahrullahil Muharram, itu berpuasa pada bulan Muharram. Sebagian ulama mereka menyatakan puasanya pada seluruh bulan Muharram, pada seluruh bulan Syura ini utama untuk dilakukan puasa di dalamnya. Namun sebagian yang lain mengkaitnya, membatasinya, bahasanya yang disebut dengan bulan Asyura tadi itu adalah lafaz yang masih mutlak. Kemudian dibatasi dengan beberapa hari yang disebutkan tadi, yaitu pada tanggal 9, 10, dan 11-nya. Nah minimalnya kalau kita bisa melakukan pada hari-hari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang telah kita sampaikan tadi, insya Allah ini sudah sangat-sangat utama. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, datangnya dari sahabat muslim kita yang tidak mencantumkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan tempat kerja saya banyak non-muslim, dan bagaimana hukumnya jika saya mengirim kartu atau memberikan ucapan selamat Natal atau hari besar agama lainnya, yang hal itu semata-mata saya lakukan untuk menghormati mereka sebagai teman dan saya anggap sebagai bagian dari toleransi beragama. Mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di muka tadi, yang kita nukil perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dan juga ulama mu'asirin abad ini, yaitu Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya para ulama sepakat tentang tidak bolehnya, tentang haramnya kita mengucapkan selamat Natal ataupun selamat-selamat yang lain kepada penganut agama lain ketika mereka sedang melakukan satu ritual yang sangat diagungkan di dalam agamanya. Satu contoh di antaranya adalah ketika ada di antara mereka sedang memperingati hari Natal. Kenapa alasannya? Karena ketika kita mengucapkan selamat, sama saja kita itu mengakui tentang eksistensi ataupun benarnya ibadah yang mereka lakukan. Ini tentunya bertentangan dengan akidah Islam. Dan masalah kita ingin berbuat baik kepada mereka, maka bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara-cara yang lainnya. Ya, kita masih bisa berbuat baik dengan memberikan hadiah, namun tidak dikaitkan dengan hari-hari tadi. Kita bisa bermuamalah kepada mereka dengan muamalah, dengan interaksi yang baik, dan bahkan kita tidak boleh kemudian berbuat zalim kepada mereka. Kita boleh memberikan hadiah kepada mereka sebagaimana juga Umar pernah memberikan hadiah kepada saudaranya yang masih dalam keadaan musyrik. Maka ini satu hal yang sangat-sangat baik. Dan bahkan pada seseorang yang dia mempunyai tetangga, ya, orang-orang non, maka dia pun wajib menunaikan hak-hak ketetanggaan mereka yang mesti kita tunaikan. Maka masalah berbuat baik masih bisa kita lakukan di hal-hal yang lebih luas lagi, tidak dalam keadaan ketika mereka sedang melakukan ritual agamanya yang sangat mereka agungkan dengan kita mengucapkan selamat, selamat, dan selamat. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir, Ustaz, masih datangnya dari sahabat muslim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan tentang sholat sunnah sebelum atau qobliyah dan sesudah atau ba'diyah sholat Jumat, karena memang selama ini sering saya lakukan, akan tetapi saya belum tahu apa hadisnya atau riwayatnya. Pertanyaan ini timbul setelah ada yang mengatakan kepada saya bahwa qobliyah atau ba'diyah Jumat itu tidak ada. Sedangkan saya sering lakukan karena mengikuti para guru dan belum terfikirkan apa hadis dan riwayatnya, karena ibadah tanpa ilmu akan percuma. Mohon nasihat dari Ustaz. Untuk sholat qobliyah Jumat ini memang tidak ada hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita. yang ada adalah ketika kita ingin sholat pada hari Jumat, sebelum imam naik ke mimbar itu disebut dengan sholat intidhar. Itu sholat menunggu datangnya imam ke mimbar. Nah, kalau imam sudah datang ke mimbar, maka seluruh aktivitas kita melakukan sholat, kita bahkan dilarang. Ya, tidak diperbolehkan lagi menunaikan sholat sunnah. Nah, adapun sebelumnya, maka kita boleh melakukan sebanyak-banyaknya. Nah, sholat intidhar ini kita boleh melakukan sebanyak-banyaknya. Kalau memang kita datangnya, misalnya jam 11 ataupun setengah 11 sudah datang, maka kita bisa melakukan sholat sunat intidhar, yaitu menunggu datangnya imam sampai imam naik ke mimbar. Maka kalaupun saudara ingin melakukan sholat sebelum Jum'ah, maka jangan diniati sholat sunnah qobliyah Jum'ah kayak tadi. Ya, baik dia itu rawatib, disamakan dengan rawatib pada sholat-sholat yang lain, ataupun dengan niat qobliyah Jum'ah tadi. Maka ini kurang tepat. Yang tepat adalah niatnya niat sunat, niat sholat sunnah, yaitu menunggu datangnya imam tadi. Kemudian adapun sholat setelah Jum'ah, maka ada beberapa hadis, dan ini nanti bisa dicek di kitab-kitab fikih, rata-rata mencantumkan hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita ataupun minimal memberikan berita kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW terkadang ketika habis Jumat beliau sholat dua rakaat di masjid, dan terkadang beliau melakukannya di rumah. Ya, tinggal pilih, boleh sholat sunahnya itu di masjid ataupun di rumah, dan itu kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.